Ibn Malik al-mu'arrafu bi adati ta'rif, isim yang dimakrifatkan dengan alat yang memakrifatkannya. Qala rahimahullah, al-harfu ta'rifin awil lamu faqad fanamatun araftaqul fihin namat al adalah huruf yang memakrifatkan, atau lamnya saja. Lafat namatun, jika engkau makrifatkan, maka ucapkanlah padanya an-namatu. Waqatu zadu laziman kallati wal ana wal ladina thumma allati. Terkadang al ditambahkan secara permanen, secara tetap ya, permanen pada lafaz allatu, al-an, alladzina, kemudian allati. Walibtirarin kabanatil aubari kada watibdan nafsa ya qaisussari. Demikian pula al ditambahkan untuk yang sifatnya darurat, seperti dalam lafaz banatul aubar dan pada lafaz tibtan nafsa ya qaisussari. Wa ba'dul a'lami alaihi dakhala lilamkhima qad kana anhu nuqila. Sebagian isim alam juga dimasuki oleh al zaidah untuk mengisyarahkan atau melirik di lamhi asal. Makna penukilannya Kalfadri wal Harithi wal Nu'mani, fadikruda wa hatfuhu siyani, seperti Al-Fadl, Al-Harith, An-Nu'man. Maka penyebutan al di sini dan dibuangnya al hukumnya sama, siyan, tidak mempengaruhi kemakrifatannya. Waqad yasiru alaman bil ghalabah mudhafun au mashubu al kal aqabah. Terkadang menjadi alam bil ghalabah yaitu sesuatu yang mudhaf atau yang disertai dengan al, contoh al-aqabah. Wa hadfa al di intunadi au tudif au jib wa fi ghairihima qad tanhadif. membuang al pada al alam bil ghalaba, jika munada atau mudhaf. Maka hukumnya wajib. Dan selain di tempat itu, ya, selain munada dan mudhaf, maka terkadang dibuang juga. Naam. Wallahu ta'ala a'lam. Pembahasan kita tentang al-mu'arraf bi'adati ta'rif fihi masail. Al-mas'alatul ula, linnuhati fi ta'yini al-mu'arrifi arba'atu madahiba. Linnuhati fi ta'yinil mu'arrifi arba'atu madahiba. Ulama nahwu dalam menentukan alat yang memakrifatkan itu ada empat pendapat. Al-awwal annal mu'arrifa huwa al wal alifu fiha asliyatun andal mu'arrifa huwa al wal alifu fiha asliyatun. Pendapat yang pertama, alat yang memakrifatkan itu ialah al. Al, satu kesatuan, al ya. Sedangkan alif yang ada pada al itu asliyah. Bukan alif zaidah, tapi asliyah. Sebagian ulama itu menyebut dengan alif ya, enggak nyebut dengan hamzah ya, paham ya. Tapi intinya sama. Asani annal mu'arrifa huwa al wal alifu fiha zaidatun pendapat yang kedua, alat yang memakrifatkan itu ialah al. Sedangkan alif yang ada pada al itu zaidah. Kalau yang pertama alifnya dianggap asliyah, yang kedua alifnya dianggap apa ini? Zaidah. Asalis annal mu'arrifa wa allamu wahdaha. Pendapat yang ketiga yang memakrifatkan itu ialah lamnya saja. Arabi. Annal mu'arrifa wal alifu wahdaha. Wallamu fiha zaidatun. Alat yang memakrifatkan adalah alifnya saja, sedangkan lam yang ada pada al itu zaidah. Bawahnya wal awwalu huwa madhhabu al khalil wa madhhabu al khalil. Wasani huwa madhhabu sibawai. والثالث هو مذهب كثير من النحاة. والرابع هو مذهب المبرد. المبرد pakai dal. Nah. Pendapat yang pertama adalah pendapat Al-Khalil. Pendapat yang kedua adalah pendapatnya Sibawai. Pendapat yang ketiga ialah pendapat kebanyakan ulama nahwu. Pendapat yang keempat ialah pendapat Al-Mubarrid. Nah. Tanbih. At-ta'biru bil mu'arrafi bil adati atau at-ta'biru bil mu'arrafi bi adati ta'rif. At-ta'biru bil mu'arrafi bi adati ta'rifi ahsan. Min at-ta'biri bi'al. ahsan min at-ta'biri bi'al. Lijiryanihi ala jami'il aqwali. Lijiryanihi ala jami'il aqwali. Wasidqihi ala am fi lughati khimyar ya. Ungkapan al-mu'arraf bi adati ta'rif itu lebih bagus daripada ungkapan al-mu'arraf bi al. Kenapa? Karena bisa mewakili semua pendapat-pendapat yang ada dan juga mengakui atau membenarkan istilah am dalam bahasa khimyar. Titik bawahnya wa khimyar qabilatun bil yaman. Wa fi lughatihim tubdalu lamu al-miman. Wa fi lughatihim tubdalu lamu al-miman. Taqulu am hulamu am rajulu. Mimnya disambung ya dengan huruf setelahnya, jangan berdiri sendiri. Am ghulamu am rajulu, mimnya sambung dengan rin, mimnya sambung dengan ra, jangan berdiri sendiri ya. Am ghulamu am rajul. Tayyib. Khimyar adalah nama kabilah di Yaman. Dalam bahasa mereka, lam pada al diganti mim. Engkau katakan am hulam am rajul. Tayyib. Al-mas'alah itu asaniya. Thank you. ذهب الخليل إلى أن الهمزة في أو همزة قطع وذهب سيبوي إلى أنها همزة وصل Al-Khalil berpendapat bahwa hamzah pada al itu adalah hamzah qat'i. Sedangkan si Bawai berpendapat dia itu hamzah wasal. Al-mas'alatu ats-tsalitsah. Al allati litta'rifi نوعاني al yang merupakan alat untuk memakrifatkan ada dua macam al allati litarifi nawani al yang merupakan alat untuk memakrifatkan ada dua macam. Ahdiyatun wa jinsiyatun. Ahdiyatun wa jinsiyatun. Ada yang namanya ahdiyah pakai ain. Ada yang namanya jinsiyah. Al yang menjadi tanda ma'rifat Naam. Ada dua macam, ada yang ahdiyah, ada yang jinsiyah. Wal muradu bil ahdiyati, wal muradu bil ahdiyati, hiya ayyakuna maslubuha ma'hudan, bainal mutakallimi wal mukhatabi. Ayyakuna mashubuha ma'hudan, pakai ain ma'hudan, bainal mutakallimi wal mukhatabi. Disebut ahdiyah jika lafad yang dimasuki oleh al itu sudah dikenal oleh yang bicara. Siapa yang diajak, apa ini? Bicara. Nah, misalkan al-ustadu, ustad ini yang bicara sama yang mendengar itu paham. Yang dimaksud itu ialah ustad yang pakai kacamata itu. Wah, ya, sudah kenal ya, walaupun gak disebut namanya siapa ya. Nah, itu al-ustad al-ba'hud baynal mutakallim wal muhatab. Ustadznya sudah dikenal baik sama yang bicara, sama yang diajak bicara, ya, tanpa menyebut namanya, sudah kenal. Wal murad bil jinsiyati, wal bil jinsiyati hiya ayyakuna mashubuha ghayra ma'hudin, ghayra ma'hudin aslan, pakai hamzah aslan, bainal mutakallimi wal mukhatabi. Yang dimaksud dengan jinsiyah itu ialah lafadz yang dimasuki oleh al itu pada asalnya masih belum dikenal baik oleh yang bicara maupun yang diajak bicara. Setelah dikasih tahu namanya baru tahu ya. Belum kasih tahu namanya ya, belum kenal karena masih umum. Contohnya ma'un, air, al-ma'u, air. Nah, air apa? Isi ulang, air tandon, Air aqua, ades, air asin, air kuri, air tawar. Nah, sampai disebut namanya, gitu. Air kangen. Ya, air kangen ya. Nah. Ada nama air si ulat, tapi namanya kangen. Langsung tahu kan? Ya dimaksud ya, oh itu ya, yang pH-nya tinggi itu ya. Tayyib. Cerita bedanya ya, al yang ahdiyah sama al yang jinsiyah itu dilihat ketika dimasuki oleh al. Ini lafaz tadi langsung dikenal apa enggak, walaupun tidak disebutkan namanya ya. Kalau langsung dikenal berarti ahdiyah. Kalau belum dikenal karena masih umum, berarti alnya apa ini? Jinsiyah. Waqala ba'dul luhati, waqala ba'dul luhati, al allati lil ahdi, al allati lil ahdi taj'alu, mashubaha mu'arafan lafdhon wa makna, lafdhon wa makna ya. Berkata sebagian ahli nahwu, al yang berjenis ahdiyah menjadikan lafaz yang dimasukinya itu makrifat secara lafaz dan makna. Secara lafaz karena kemasukan al. Secara makna itu orangnya langsung dikenal tanpa menyebut namanya, ya. Wa al alatil jinsi, wa al alatil jinsi. Taj'alu mashubaha, mu'arrafan lafdhan la ma'na. Lidzalika qila, lidzalika qila, al-mu'arrafu bi al allati lil jinsi nakiratun maknan. Ma'rifatun lafdhan. Al-alati li jinsi menjadikan lafadz yang dimasukinya itu ma'rifat secara apa? Lafadz saja. Karena dikasih al, ya. Tidak secara makna. Karena secara makna masih umum. Oleh sebab itu ada yang mengatakan isim yang dima'rifatkan dengan al-alati li jinsi itu secara makna nakirah. Secara lafadz ma'rifat. Paham ya? Al-mas'alatu ar-rabi'ah. Al allati lil ahdi salah satu anwa'in. Al alati lil ahdi atau ahdiya itu ya. Ada tiga macam. Al awal ad-dikri, ad-dikri wa dhabituha Yeah. ayata qaddama li mashu biha dzikrun fil kalam. Ayata qaddama li mashu biha dzikrun fil kalam. Nahu qawlih ta'ala kama arsalna ila fir'auna rasulan fa'asa fir'aunur rasula. Surah Al-Muzammil ayat 15-16. Kama arsalna ila fir'auna rasulan fa'asa fir'aunur rasula. Tayyib. Yang pertama disebut dengan adzikri. Ketentuannya ialah lafadz yang dimasukinya sebelumnya itu disebutkan lafadz yang serupa dengannya. Apa al? Seperti contoh dalam firman Allah Ta'ala, kama arsalna ila fir'auna rasulan, sebagaimana kami mengutus rasul kepada fir'aun. Fa'asa fir'aunur rasulah, kemudian fir'aun menentang rasul tersebut. Surat Al-Muzammil ayat 15-16. Ar-rasulah, ini alnya ahdiyah, karena yang bicara sama yang mendengar tahu yang dimaksud ialah Nabi Musa, ya. Kemudian jenisnya adzikri. Kenapa? Sebelumnya adalah fat rasulan yang disebut dalam kalam. Nah, wa kaqaulika ja'ani dhaifun fa akramtu ad-dhaifa. Ja'ani dhaifun fa akramtu ad-dhaifa. Seperti ucapanmu, telah datang kepadaku dhaifun, tamu. Fa akramtu adhaifa, maka aku memuliakan tamu tersebut. Adhaifa, alnya ahdiyah, karena tamu tadi sudah dikenal sama yang bicara atau yang tidak bicara, ya. Nah, namanya Abdullah. Ya, nah, hamba Allah. Makanya gak usah sebut namanya, ya, karena tuan rumahnya sudah kenal. Yang diajak bicara juga kenal siapa tamu yang dimaksud, ya. Dia Abdullah. Disebut ahdiyah. Dan ialah adik karena sebelum lafadz yang dipasuki al ada lafadz yang sama yang disebut sebelumnya dalam kalam. Sebelumnya ada kata dhaifun. Nah, setelah itu ad-dhaif. Asani ad-dihniyu. Ad-dihniyu. Wa yusamma aydan al-ilmiyah. Jadi boleh ad-dihni, boleh al-ilmi, pakai ain, al-ilmi. Nahwu qawli ta'ala wa dhabituha. Afan. Wa dhabituha. Wa dhabituha. Ayyakuna mashubuha ma'hudan. Zihnan ma'hudan, zihnan indal mukhatabi, indal mukhatabi. Nahwu qawli ta'ala bil wadil muqaddasi. Bil wadil muqaddasi. Surah Thaha ayat yang ke-12. Idhuma ghari. Idhuma fil ghari. Surah At-Taubah ayat 40. Id yubayi'unaka tahta syajarah. Id yubayi'unaka tahta syajarah. Surah Al-Fatih ayat 18. al-muradu bitawal. Naam. Tua. Naam. Tua, ayo. Tuan, tuan. Ismul wadi al-ma'lum indahum. Wasani Gharu Sur al-ma'lum indahum. Wasadis syajarah al-ma'luma indahum fi bay'ati ridwan. Nah, yang kedua disebut dengan adhihni atau al-ilm. ketentuannya ialah lafadz yang dimasuki oleh al itu sudah diketahui secara di luar kepala dinan, diketahui dalam pikiran orang yang diajak bicara, walaupun yang bicara tidak menyebut namanya, yang diajak bicara itu langsung pikirannya melayang ke arah sana, ke arah yang dituju, ya. Oh, nah, itu. Contohnya bil wadil muqaddasi tua, di lembah yang suci, yakni di lembah tua, ismul wadi. Tua itu bukan sepuh, bukan ya, tua ya, nama lembah ya, yang diketahui di kalangan mereka, itu tempat di mana Nabi Musa dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika kalian disampaikan bil wadil muqaddasi tua, itu langsung oh itu lembah tua, oh itu ya. Nah, idhuma fil ghar, ketika keduanya, yakni Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar Siddiq, fil ghar, di gua itu, langsung kalian teringat pelajaran sejarah ya. Oh, di mana ini ghar Thur, di gua Thur. Bukan gua Hira ya. Nah, ketika disampaikan kepada kalian tahta syajarah, id yubayunaka tahta syajarah, ketika mereka berbaiat kepadamu di bawah pohon itu, langsung yang mendengar, yang tidak bicara, pikirannya langsung menerawang ke sejarah bayi atau ridwan di sebuah pohon. Cuma pohonnya ditebang sama Umar bin Khattab, takut dijadikan sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala ya, karena dikeramatkan ya. Nah, namanya zihni atau ilmi. Atharis al-huduri, al-huduri wadhabituha ayyakuna mashubuha hadiran halal khitabi. Ayyakuna mashubuha hadiran halal khitabi. Nahwu qawli ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum. Surah Al-Ma'idah ay al-yawm al-hadir wa huwa yawmu Arafah min hajjatil wada', alladhi nazalat fi hadhihi al-ayah, alladhi nazalat fihi hadhihi al-ayatu. wa ka qaulika akramtu hadha rajula ay al hadir yang ketika disebut dengan al huduri ketentuannya ialah lafaz yang dimasuki oleh al itu hadir saat Anda bicara seperti dalam firman Allah Ta'ala al yauma akmaltu lakum dinakum, itu ialah hari di mana turunnya ayat ketika na'am Rasulullah menyampaikan wahyu, ayat itu semuanya hadir di situ dan disampaikan saat itu juga ya. Harinya hadir, maksudnya enggak sampai lewat besok. Langsung saat itu hari Arafah ketika hajatul wada, ketika ayat itu turun. Seperti al-yaum al-hadir. Contoh yang lain ucapanmu akramtu hadha rajul. Aku memuliakan laki-laki ini. Nah, ayat al-hadir, laki-laki ini itu ketika saya bicara, laki-laki yang saya muliakan itu ada di sini, ada orangnya. Karena ada orangnya, baik saya yang bicara atau yang mendengar, tahu siapa dia. Dialah Abdullah. Baik. Ini pembagian ahdiyah itu apa tadi? Al-zikri, al-dihni atau al-ilmi, yang ketiga al-khuburi. Naam. Tapi masih banyak masail yang insyaallah akan saya sampaikan pada pertemuan yang akan datang ya. Masalah yang kedua. Apa? Kenapa? Ya harus yang mana udah? Hah? Ya terserah Anda. Nah, para ulama banyak yang merujukkan pendapat si Bawe. Ya. Hamzahnya Hamzah Wasol. Ya. Kayak kalau dalam bacaan, ya si Bawe Hamzah Wasol ya. Tapi sengaja enggak sebutkan mana dalam berbagai macam kitab enggak disebutkan mana yang rajih, dilepas gitu aja ya. Nah, afiku. Baik. Kalau ada yang mau pendapat Al-Khalil juga apa-apa. Ya. Kalau min al-ma itu min al-ma min apa ya? Nah, enggak masalah. Min al-ma. Nah, kalau wasal min al-ma ya. Ya, cukup. Jazakallahu khair. Dipelajari baik-baik ya. Kalau sudah selesai al-mu'arraf biadai ta'rif imtihan.